Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan tentang ru'yatul mu'minin rabbahum fil akhirah. Bahasanya kaum mu'minin, mereka akan bisa melihat Rabb mereka di akhirat. Telah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa melihatnya kaum mukminin di akhirat pada dua kondisi, dua keadaan. Yang pertama ketika mereka di arasat al-qiyamah atau di mahsyar, sedangkan yang kedua setelah mereka dimasukkan ke dalam jannah. Pada keterangan selanjutnya, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah telah menyebutkan beberapa ayat yang Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalamnya tentang perkara ini, yakni kaum mukminin mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Beliau selanjutnya menyatakan wa kadzalika ma fil qur'ani min at-ta'mimi li jami'i asnafin na'imi. Demikian pula apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dari penyebutan secara umum terhadap seluruh jenis-jenis kenikmatan. Fa inna a'zama ma yadkhulu fihi ru'yatu wajhihi alladhi huwa a'la min kulli na'im. Maka sungguhnya perkara paling agung dari hal-hal yang masuk di dalamnya, yakni dari segala jenis kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ahlul jannah, adalah melihat kepada wajahnya, ini wajah Allah Subhanahu wa taala. Di mana hal ini merupakan paling tingginya dari segala kenikmatan yang Allah berikan. Kaqaulihi ta'ala, seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam firman-Nya, wa fiha ma tashtahihi al-anfusu wa taladzu al-a'yun. Dan di dalamnya, yaitu di dalam al-jannah, di dalam surga, apa saja yang jiwa-jiwa menyenanginya. Ya. Maka mereka akan mendapatkannya. Wa taladzu al-a'yun. Dan mata-mata penghuninya merasakan kelezatannya. Maka kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala adalah perkara paling utama, paling tinggi yang masuk dalam cakupan ayat ini. Kata beliau rahimahullah, fa kullu ma ta'allaqat bihi al-amani wasyahawatu wal iradatu fa huwa fil jannati hasilun li ahliha. Sehingga seluruh perkara yang al-amani, yakni harapan-harapan, keinginan-keinginan, asyahawat, kesenangan-kesenangan, al-iradat, berbagai kehendak, kemauan, semua yang terkait ya dengan perkara-perkara tadi yang dimiliki oleh jadi penduduk jannah, berbagai keinginan, berbagai kesenangan atau kesukaan, maka yang demikian didapatkan oleh ahlul jannah sebagaimana pada ayat yang disebutkan sebelumnya, lahum ma yasyaun, bagi mereka apapun yang mereka inginkan ya di dalam jannah maka mereka mendapatkannya. Kata beliau selanjutnya, wa jami'u ma taladzuhu al-ayunu min jami'il manadhiri al-ajibah al-musirrah fa innahu fiha ala akmali ma yakun. Dan seluruh perkara yang mata-mata ini, ya mata-mata penghuninya, penghuni jannah, merasakan kelezatannya dengan memandangnya, min jami'il manadhir al-ajibah, dari pemandangan-pemandangan yang menakjubkan, al-musirrah, yang menggembirakan, fa innahu fiha ala akmali ma yakun, maka sungguhnya di dalam jannah tersebut mereka akan mendapatkannya, ala akmali ma yakun, ini pada puncak paling sempurnanya dari perkara yang dilihat oleh mereka. Dan dari ayat ini pula menunjukkan ya bahwa paling tingginya dari perkara kenikmatan, kelezatan yang dilihat oleh penghuni-penghuni jannah adalah melihat kepada Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa qawluhu, dan pada firman Allah Subhanahu wa taala, tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam, bahasanya penghormatan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, yakni untuk ahlul jannah, yawma yalqawnahu, pada hari mereka menjumpainya, pada hari mereka menjumpai Allah Subhanahu wa taala, maka penghormatan untuk mereka adalah salam, yakni ucapan selamat. Kata beliau rahimahullah menjelaskan kandungan ayat ini, fahadha ikhbarun an tahiyyatil karim lahum, maka di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang tahiyyah, yakni penghormatan dari Al-Karim, nama di antara nama-nama Allah ya, yang menunjukkan kemahadermawanan Allah Subhanahu wa taala, penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala lahum, untuk mereka, untuk ahlul jannah. Wa annahu sallamahum min jami'il afat wa sallama lahum jami'al ladzati wal mushtahayat, bahasanya Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan. Jadi makna dari kandungan salam di sini, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan mereka dari segala al-afat, penyakit, gangguan, di mana mereka yang masuk ke dalam jannah, masuk ke negeri keselamatan, negeri yang penuh dengan berbagai macam kenikmatan, tidak ada kejelekan sedikit pun di dalamnya. Wasallama lahum jami'al ladzati wal mushtahayat, dan Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah karuniakan, Allah serahkan untuk mereka seluruh dari perkara kelezatan dan hal-hal yang disenangi oleh jiwa mereka, ahlul jannah. Kemudian kata beliau selanjutnya dari kandungan ayat ini pula, wa ikhbarun an ru'yatihi wa qurbihi wa ridwanihi. Di sini pada ayat ini juga terkandung di dalamnya pemberitaan dari Allah Subhanahu wa taala tentang bahasanya dia, Allah, akan dilihat oleh ahli jannah. Demikian pula kedekatannya dan ridwan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ahli jannah. Dari sisi mana ayat ini terkandung di dalamnya penjelasan bahwasanya mereka ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, li anna liqa'a tahsul bihi hadhihi al-umur. Dikarenakan dari kandungan makna al-liqa', perjumpaan, terkandung di dalamnya perkara-perkara ini. Yakni melihat Allah, dekat di sisinya, dan keridhaan yang didapatkan oleh mereka ahlul jannah. Sebagaimana beliau rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah, pada tafsir terkait dengan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, bahasanya ketika ahlul jannah Allah Subhanahu wa taala selamatkan dari berbagai perkara gangguan, penyakit, termasuk di dalamnya yakni keadaan fisik mereka, selamatnya dari segala cacat, termasuk di dalamnya alat untuk melihat, maka ini menunjukkan kepada kita bahwa dari berita Allah Subhanahu wa taala yang memberitakan tentang perjumpaan ahlul jannah, menjumpai Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahasanya mereka melihat Allah Subhanahu wa taala. Taib, ini apa yang disebutkan oleh Alim Sa'di rahimahullah, penjelasan tentang dari dalil bahasanya jannah mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah pada kesempatan yang lain kita akan mendengar tentang syubhat yang dibawakan oleh mereka, kelompok-kelompok yang mengingkari perkara ini. Ini bahasanya ahlul jannah akan melihat Allah Subhanahu wa taala, di mana di antara kelompok yang mengingkari perkara ini adalah al-Asy'ariyah, Asy'ariyah. Demikian juga dengan yang sebelumnya di kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah. Wallahu taala alam. Ini yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.